Mencari nafkah bagi laki-laki wajib dan merupakan ibadah jika diniatkan karena Allah. Jika saya meluangkan atau mengarahkan pikiran saya untuk mencari materi, walaupun dengan niat ibadah, terkadang suka kebablasan sehingga progresi ibadah, berzikir, ingat kematian berkurang karena terpenuhi oleh pikiran dunia. Apa nasihat Ustaz? Sebenarnya insya Allah tidak. Yang penting Anda sarankan seperti yang saya bilang loh. Misal kita lagi di motor nih, lagi jalan. Bisa enggak kalau bawa MP3, pakai Walkman, dengar Al-Quran? Satu jam perjalanan. Surah Al-Baqarah, Surah Al-Imran. Dengar, satu huruf 10 pahala. Kalau kita lagi macet satu jam itu bisa tamat loh 2,5 juz Al-Baqarah. Kali sekian huruf, sekian juta pahala didapatkan. Kenapa enggak dengar Al-Quran? Daripada ngomel-ngomel, ini lewatin saya, aduh debunya ini, enggak ada gunanya. Ada orang lebih parah putar musik di motornya besar, ganggu orang lain. Sudah dia sendiri bingung, enggak tahu ngomong, teriak-teriak, akhirnya diganggu orang lain juga. Ada orang satu mobil dengan temannya, musiknya lebih besar. Jadi ngomong sama dia, eh kamu ngomong apa? Teriak. Enggak tahu apa yang diomongin, kenapa? Kenapa enggak dengar ceramah? Isi itu dengan waktu-waktu yang kosong. Atau kalau tidak lagi jalan zikir pagi. Saya kadang-kadang subhanallah jalan dari rumah saya ke pengajian. Kalau saya lagi macet dan naik mobil, saya naik motor. Sambil jalan itu saya subhanallah, saya rasakan sendiri gitu. Ini bukan riya ya, tapi fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Kita boleh sampaikan apa yang kira-kira bisa bermanfaat bagi orang, tapi tidak ada niat untuk memamernya gitu kan. Saya kadang-kadang bisa menyelesaikan zikir pagi selesai dengan semuanya. Bahkan saya bisa ulangin hafalan beberapa surah-surah saya. Baru saya sampai ke Kelapa Gading tuh dari Condet rumah saya hari Kamis gitu kan. Sampai alhamdulillah sudah berapa surah saya tamatkan gitu kan. Pulang lagi, jalan lagi ke rumah saya, baca lagi zikir. Kalau darurat baru angkat telepon pakai Walkman. Kalau tidak saya pakai zikir. Sambil baca istighfar, sambil baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Luangkan waktu untuk itu. Jangan ada kosong, orang mukmin itu harus berisi. Contoh gitu kan. Jadi maksimalin waktu. Sampai ke kantor, ngobrol sama teman-teman. Kalau lagi makan, lagi istirahat siang, lempar perkataan statement yang kira-kira berbau hal pendidikan anak kah, masalah investasi bisnis yang positif kah, nasihat masalah agama kah. Kalau dia ngomong kosong, masalah cowok, masalah cewek, berputar-putar di cowok, cewek, terus ini apa, pacaran, ganti-ganti, apa ini gitu. Betul-betul kalau saya lihat kadang-kadang kecil sekali gitu yang dibahas, cuma berkisar di situ saja berputar-putar. Mau diapa? Semua laki-laki dan perempuan sama saja, bedanya dari wajahnya saja, kan gitu. Coba dari perutnya ke bawah sama kan? Sama saja, nggak ada bedanya. Bedanya cuma di poin, oh ya rambutnya panjang, rambutnya hitam, oh mukanya begini, alisnya tebal, bibirnya besar kecil, itu cuma kemasannya saja. Berputar di situ bangga dengan berganti-ganti pasangan setiap malam. Padahal itu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada ketentraman hati. Isi dengan ibadah. Kalau nasihat saya seperti itu. Ya, isi dengan ibadah waktu-waktu kita kalau lagi jalan, lagi ini gitu kan. Ya, itu hal yang mendasar sekali untuk kita lakukan. Kemudian kalau masalah mengingat kematian, berzikir tadi bisa jalan. Ingat kematian, ya kita insya Allah ya, kalau ada waktu, lagi apalagi kalau lagi di mobil ya. Kalau motor kan bisa juga pakai Walkman, tapi di mobil itu jelas. Lagi dengar radio, kan? Ada Riyai Muslim, ada Riyai Roja, ada banyak kita dengarkan ceramah, dari ceramah ustaz ini ke ceramah ustaz ini, sambil sampai di kantor, alhamdulillah, itu bisa mengingatkan masalah kematian. Bisa sebenarnya, bukan tidak, kan gitu. Nah kalau kita lagi misalnya lagi meeting, kemudian kita abis itu kita bubar, baru ingat lagi, enggak, itu enggak ada masalah, karena memang wajar pada saat itu kita konsentrasi ya, fokus menyelesaikan masalah, itu enggak ada masalah. Jadi insya Allah tidak akan terlalu berpengaruh masalah-masalah gitu. Mohon nasihat dan kiat-kiat agar kita senantiasa istiqamah dalam agama dan ketika kita mengurusi urusan dunia kita tidak terbawa hanyut. Nasihatnya sederhana semuanya. Yang paling pertama, jangan pernah ya kehilangan majelis ilmu, itu penting. Kayak gini sekarang Anda kerja pun, pulang kerja masih singgah mampir. Beda enggak imannya sekarang dengan tadi waktu sebelum hadir? Beda. Ada ilmu yang didapatkan. Kalau setiap hari Anda pulang kantor atau seminggu sekali lah paling tidak. Oh Selasa di Al-Azhar ikutin deh. Baik ikut setiap pulang. Tambah setiap pekan itu dicas 2 jam. Ilmunya tahu, ada hadis, ada tentang surga, tentang neraka, pertanyaan jemaah, oh ada yang kita tahu. Pasti ada bekalnya. Apa gunanya khutbah Jumat seminggu sekali? Mencas laki-laki yang jadi pemimpin di masyarakat cari rezeki untuk satu pekan ke depan. Pulang ke rumahnya tahu jadi suami yang baik bagaimana, bagaimana memimpin rumah tangganya, bagaimana dia kerja, bagaimana rezeki halal, bagaimana kalau ada jihad dibutuhin. Seminggu itu dicas oleh khatibnya, gitu kan? Untuk pekan itu sebuah program. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama adalah hadiri majelis ilmu. Luangkan waktu untuk itu. Kalaupun sibuk sekali enggak bisa keluar kota, bawa kaset, bawa DVD. Kan gitu. Sekarang masya Allah sudah bisa di browsing di mana-mana gitu kan, bisa di download ceramah-ceramah banyak sekali. Ada website, ada webnya banyak-banyak yang lain gitu. Ya itu bisa dilakukan. Kemudian itu yang pertama, ilmu ya. Karena tidak bisa, dengan ilmulah iman kita akan bertambah. Tanpa ilmu tidak ada iman, gak bisa. Dan iman ini yang mendongkrak kita mau beramal soleh dan istiqomah. Gak bisa, harus itu. Yang kedua, ya selain tadi kita hadir di majelis ilmu, yang kedua, aplikasikan ilmu itu. Ada orang hadir majelis ilmu rutin, pengajian, tapi gak ada perubahan. Kenapa gak berubah? Gak mau diterapin. Sudah tahu ini haram, tapi saya mau makan apa ya kalau saya tidak kerja di situ? Loh, Allah bilang haram dan yang memberikan rezeki Allah, bukan pimpinan perusahaan Anda gitu. Saya ingin tanya jemaah sekalian, waktu Anda masih bayi di rahim ibu Anda, pernah enggak berpikir makan dari mana? Enggak pernah kan? Waktu kita anak-anak, pernah berpikir enggak kita makan dari mana? Kita cuma tahu ngerewel sama ibu kita, mana makanan saya, mau nangis kalau enggak dikasih susu, baju. Dari mana itu baju kita, dari mana makanan minum, itu Allah sudah jamin. Kenapa sekarang Anda sudah pintar, punya ijazah, kemudian ketakutan dengan rezeki? Subhanallah. Ibnu Qayyim mengatakan apa? Aku selalu tenang karena aku sangat yakin dua hal. Yang pertama adalah aku sangat yakin Tuhanku sudah menentukan ajalku sehingga tidak akan dilewatkan sesaat atau berkurang sesaat. Tidak mungkin aku akan mati. Kalau belum mati biar ditabrak mobil truk, tidak akan mati. Ajal sudah ada, tidak bertambah saat, tidak kurang. Dan aku sangat tenang karena aku sangat yakin rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Selesai. Nabi SAW mengatakan apa dalam prinsip akidah kita, agama kita, bahwasanya setiap jiwa tidak akan meninggal kecuali sudah mendapatkan semua rezekinya. Udah, gak usah ragu masalah itu. Aplikasikan ilmunya. Oh, saya baru belajar masalah riba haram. Ya sudah, riba haram. Bagaimana cara tinggalkan? Berdoa pada Allah, berusaha ikhtiar, tinggalkan. Oh, saya kerja di bar, tempatnya haram, tapi kalau saya tidak kerja bahkan berikan makanan, daripada Anda berikan makan keluarga Anda setiap hari haram, berusaha ikhtiar, tinggalkan. Insyaallah Allah akan kasih rezeki. Yakin itu. Nabi SAW mengatakan apa? Kalau kalian bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kalian betul-betul kepada Allah, ya, betul-betul hakku tawakkuli, tawakal yang pasrah benar-benar kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki seekor burung yang keluar pagi kemudian balik sore sudah membawa makanan buat anaknya. Yang ketiga, ini tidak kalah penting, gitu kan? Bentuk komunitas yang soleh untuk istiqomah. Teman-teman itu orang soleh memang, gitu loh. Emang orang-orang yang ke masjid kalau sholat, pengajian, dulu gitu ngobrolin masalah baik-baik, masalah rumah tangga, orang-orang yang sukses di rumah tangganya, bukan orang yang bertengkar tiap hari sama istri dan suaminya yang kita temani. Bukan orang yang tiap hari merampok, membuat rekayasa palsu data di kantornya yang kita jadikan sahabat, sehingga traktir kita ikut makan dari uang haram. Ya bisa. Memang jauhi orang-orang yang buruk ini. Kata Nabi SAW, Al-mar'u 'ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama, temannya. Ingat saudaraku, terlepas dari siapapun, kalau ada yang sedang saya selalu sampaikan dalam pengajian. Kalau saya sampaikan itu, jangan Anda tersinggung. Kalau ada yang pas kena dari Anda itu dari Allah, bukan dari saya. Saya hanya kebetulan menyampaikan, saya tidak pernah mengenal siapa Anda, tidak pernah tahu alamat Anda di mana, gitu kan. Tapi ini adalah kadang-kadang Allah sampaikan kepada kita melalui sinyal, orang sampaikan lalu kita tangkap enggak, jeli enggak. Karena Allah enggak akan turunkan tangan dari langit untuk membuat kita berhenti maksiat atau kita berbuat ibadah. Kan gitu. Harus jeli. Pada saat didengarkan hayya 'alas shalah, ayo salat. Yang jeli tangkap, oh salat nih, langsung ke masjid, salat. Dia dapat. Orang yang enggak, oh ya sudah dilalaikan, ya sudah. Makanya orang masuk neraka hari kiamat mengakui tentang keadilannya Allah. Pantas saya masuk karena saya yang tidak mau sholat. Allah sudah panggil kok. Tapi kita kadang-kadang mengkhayal seakan-akan mau turun tangan dari langit memberhentikan kita maksiat. Akhi kapan mau tobat? Ukhti kapan mau tobat? Iya kapan ya? Seakan-akan nunggu tangan berhenti dia maksiat. Tidak bisa. Harus kita tangkap sinyal itu jeli. Bentuk komunitas. Teman-teman yang soleh akan membantu kita berbuat kebaikan. Dan juga teman-teman soleh ini bukan cuman anu ya. Kalau saya katakan tadi bentuk komunitas yang soleh, komunitas itu masuk di dalamnya tempat kerja, kemudian tempat kos-kosan, rumah yang kita kontrak, tetangga-tetangga, gitu kan? Jangan cari komplek perumahan yang tidak ada masjidnya, susah. Atau kita sendiri ibadah, 15 rumah yang lain semua hari maksiat, tiap malam bar, tiap malam mabuk-mabukan, ya tidak bisa, pindah ke tempat yang lain. Banyak mahasiswa dan mahasiswi yang jadi mahasiswa saya waktu di kampus gitu kan, saya sering ceramah dulu di beberapa kampus. Ada teman-teman di kantoran yang pernah saya training di kantornya. Itu banyak hal lainnya mereka tahu manfaat-manfaat ini. Setelah mereka pindah benar tempat kontrakan, mereka tempat kos, cari teman-teman soleh itu, luar biasa gitu. Dalam sebulan tuh perubahannya langsung spontanitas. Dari tadinya rate-nya dia ke pengajian cuma mungkin sebulan sekali, sekarang seminggu 3 kali, 5 kali, 7 kali. Dan sudah tahu saat ini. Dulu awal waktu pertama temannya ngomong, sebab nuzul ayat ini ya, sebab urut hadis ini ya. Dia masih bingung apa itu sebab nuzul. Sekarang sudah tahu, sudah boleh ngomong, sudah diskusi sama temannya, sudah enak. Dan itu manfaat ya. Maka ini insya Allah akan membuat kita istiqomah. Mau disebutkan kepada kami keutamaan berpoligami. Sebentar, saya kasih terakhir ini supaya gak ngantuk. Apalagi yang hadir masih banyak bujang ya. Baik. Hukum mendengarkan orang yang sedang diskusi atau bicarakan untuk rencana sesuatu yang jahat pada orang lain. Haram, gak boleh. Kita gak boleh mendengar. Dia bicara baik, kalau mereka tidak mau kita gak boleh. Kalau dia bicara buruk kita tidak boleh. Tapi kalau kita tahu itu adalah kemungkaran, maka kita wajib memungkirinya. Bagaimana mengungkirinya? Kita luruskan langsung kesalahan atau kita laporkan. Yang paling aman laporkan kepada wali amr. Siapa itu? Pemerintah. Di dekat tetangga saya ada orang yang mengatur strategi untuk menghasilkan perbuatan jahat. Lapor ke RT-nya. Saya dengar begini, ini bukti-buktinya, gitu kan? Jadi biar selesai atau dinasihatin dulu. Kalau mereka tidak mau baru dilaporin. Jangan turun tangan sendiri. Nah, kejahatan itu harus dilawan, ya. Kata Ali radhiyallahu anhu. Kejahatan yang terorganisir dengan baik akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau mereka mengatur strategi dan kita tidak membendungnya dengan baik, maka akan berbahaya. Hukum mendengar kajian yang bukan sunnah atau bid'ah, yang banyak bicara tentang ibadah-ibadah yang tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Tidak boleh sama sekali. Itu hanya akan membuat Anda makin jauh dari agama Allah. Gitu kan? Saya heran betul-betul, terus terang, da'i-da'i banyak sekali yang ribut. Buatlah ini, buatlah itu, buatlah ini. Tidak pernah Nabi ajarin gitu. Kok berani tuh? Saya bingung, kok berani sekali nyebarin agama ini yang dibuat oleh dia gitu. Saya kemarin sholat di salah satu komplek perumahan, masuk di masjid. Nah, waktu maghrib sudah masuk, macet, saya sih mampir gitu. Begitu saya masuk, selesai sholat, langsung dipimpin ada ustadznya rupanya. Nah, mereka semua ngumpul, kemudian mengadakan acara. Waktu itu kebetulan malam tahun baru Hijriah. Baca doa ini, baca doa itu, zikir sekian banyak, sholat ini, sholat itu, macam-macam, semua kerjain. Kan gitu. Yang ini semua tidak pernah Nabi SAW perintahkan, tidak pernah Nabi merayakan tahun baru. Dari mana nih merayakan tahun baru ini? Itu tradisinya orang Nasrani, kenapa ditarik dalam Islam? Kita punya hari raya Idul Adha, Idul Fitri, gembiralah pada saat itu, gak ada masalah. Hari Jumat, waktu kita, iya, kita tidak perlu tahun baru Hijriah yang gak ada dalam Islam itu. Jadi, ini terlalu keras. Ini bukan keras. Ini kembali kepada tuntunan agama yang benar. Karena kalau kita tidak menjaga ajaran agama kita, saya tanya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan berbuat selain daripada agama kita. Dan agama kita akan tertinggal, kan gitu. Pasti. Otomatis, kan? Maka harus gunakan akal yang sehat, gitu. Kita harus menjaga kemurnian agama kita, gitu. Jadi, jangan hadiri sama sekali majelis yang tidak mengajarkan apa yang Nabi SAW tuntunkan, banyak sekali. Bagaimana kalau kita mengucapkan kata-kata laknat kepada kelompok yang menyimpang, misal melaknat kaum Syiah Rafidhah, apakah boleh? Kalau sudah terbukti memang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, jelas-jelas mereka mendakwakan, mereka mengatakan, lalu kita melaknatnya, maka ada sebagian ulama mengatakan ya boleh, karena mereka pantas untuk dilaknat. Tetapi lebih baik, dan saya selalu sarankan itu, lebih baik daripada Anda laknat, lebih baik Anda doakan kebaikan, hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah. Kan gitu. Itu lebih baik. Kita dapat pahala, hati kita lebih baik, lebih bersih. Dan kalau mereka menjadi betul-betul didapat hidayah karena doa kita, kita dapat panen pahala. Doakan kebaikan lebih baik. Kenapa di Al-Quran Allah sering menyebut dirinya dengan kata-kata kami, bukan dengan kata-kata aku? Semua kata-kata yang mengatakan atau menggunakan kata-kata kami, kan gitu. Ada dua-dua ya. Allah pernah mengatakan aku, dan Allah mengatakan kami. Kalau mengatakan kami berarti Allah melibatkan malaikat di situ. Allah melibatkan malaikat. Seperti contoh kalau Nabi Adam, Allah SWT berkata kepada iblis apa? Ya, kenapa kau tidak sujud? Lima khalaqtu biyadayya. Makhluk yang saya ciptakan dengan kedua tangan saya. Allah bicara dengan iblis. Allah SWT tidak melibatkan malaikat dalam ciptaan Adam alaihissalam. Memang Allah ciptakan sendiri, gitu kan? Tapi ada misalnya kami mengutus angin, kata Allah SWT. Wa nursilur riyah, kami ngutus angin itu. Bushram baina yadi rahmati, berita gembira bagi orang-orang ya, atau yang ini dibutuhkan manusia, angin yang menghembus dengan baik. Kata-kata kami sini adalah malaikat yang membawa angin itu. Jadi yang dimaksud. Yang ini saya tanyakan, amin, yakni masalah jamak takhir maghrib dan isya. Contoh kasus begini, jika seorang dalam perjalanan pulang kantor, qadarullah tiba-tiba hujan sangat deras. Orang tersebut naik sepeda motor dan memakai jas hujan. 30 menit kemudian masuk waktu maghrib dan dia mendengar suara azan dan keadaan hujan masih sangat deras. Pertanyaan pertama, apakah dengan keadaan tersebut orang tersebut boleh niat melakukan jamak takhir? Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengerjakan sholat jamak takhir jika orang tersebut ikut sholat isya berjamaah? Apakah jika mendapati rakaat ketiga dia melakukan salam kemudian berdiri dan mengerjakan sholat isya? Jadi kalau dia mendengarkan azan dan dia tahu dia bisa mampir, gitu kan? Bukan stek. Misalnya kita tiba-tiba di tengah tol, nggak bisa bergerak, ada tabrakan, nggak bisa bergerak, memang nggak bisa, keluar pun nggak bisa. Dan waktu maghrib sudah masuk, akan isya. Bagaimana caranya? Kalau di mobil sholat duduk, kalau di mobil sholat pada saat itu. Seperti orang kalau lagi di kereta, seperti orang kalau lagi di pesawat, walaupun dia bukan musafir dan dia tidak jamak di sini ya, dia hanya sholat waktu itu saja. Karena kondisi yang mendukung dia harus duduk. Kalau di sini, alhamdulillah di Indonesia sering saya sampaikan tuh banyak masjid. Kemarin saya ketemu sama teman di Masjid Al Ikhlas Jati Padang, ngobrol-ngobrol masalah data masjid. Dia bilang, Ustaz tahu, masjid di Jakarta Selatan saja dengan musola 2.300 unit. 2.300 masjid dan musola. Artinya kita dari gang ini ke gang sebelah ada musola. Kenapa Anda lagi hujan deras gak mampir? Mau dikejar apa? Mau kejar apa? Mampir aja. Sekalian tunggu hujan deras, insya Allah Allah mulai bisa sholat dengan tenang, kan lebih aman. Oh saya lagi ikut ojek, ajak tukang ojeknya, tambah uang 10.000. Pak ayo sholat pak, ini 10.000 saya tambahin. Tambah. Daripada bapak gak sholat, dakwain dia sedikit. Saya kadang-kadang kalau naik ojek saya sambil dakwain dia gitu. Kesempatan gitu kan. Ya kadang-kadang mungkin dengan 2-3 hadis, alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang saya naik kembali ojeknya, dia ingat saya. Ustaz dulu saya yang dinasehatin begini. Ya sudah, tidak ada masalah. Mampir kalau dengar azan ya. Tapi kalau kondisi memang tidak bisa, tidak mendukung, ya lain. Saya yakin insya Allah kalau Anda hujan deras pun Anda lihat bisa cari masjid itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Pasti lebih aman. Tapi kalau kondisi tidak bisa, memang padat benar, macet segalanya. Kemudian memang tidak bisa, tidak ada jalan lain. Maka di sini ulama mengatakan tak jamak itu dibolehkan dalam beberapa keadaan. Banjir, dikhawatirkan ya bahaya akan menimpa kita, misal ada penjahat akan menyerang, atau kita lagi dalam perjalanan yang jauh, apa ya, perjalanan yang memang khawatirnya memang tidak terjangkau waktu sholat, tapi dalam kota ya, kemudian orang yang mau operasi gitu kan. Ini jamak tapi tidak qasar ya, menggabung saja dalam keadaan darurat. Dikhawatirkan badai, gitu kan? Gempa bumi, meletusnya gunung, gitu kan? Nah itu semua dibolehkan jamak, tapi tanpa kasar. Ya, jamak boleh tanpa kasar. Bagaimana caranya? Ya nanti waktu pada saat kita misal kalau kita mau sholat di masjid ya beda ya. Tapi kalau misalnya kita memang tujuannya ke rumah sholat, maka tiba waktu isya, sholat maghrib dulu baru sholat isya. Sholat maghrib dulu. Jadi tidak boleh isya dulu ya. Tetap sesuai dengan tertibnya. Maghrib dulu baru isya walaupun di waktu isya, walaupun di waktu isya. Nah ini kalau seandainya di sini pertanyaan kedua, bagaimana cara mengerjakan sholat jamaah takhir jika orang tersebut ikut sholat isya berjamaah? Apakah jika mendapati rakaat ketiga dia melakukan salam kemudian berdiri dan mengerjakan sholat isya? Jawabannya tidak. Ulama mengatakan kalau dia terlanjur masuk masjid, memang imamnya lagi sholat isya, ada dua cara. Yang pertama adalah kalau dia yakin dia bisa menyelesaikan maghrib sebelum selesai isya berjamaah itu, dia kerjakan maghrib dulu sendiri. Masuk masjid dia sholat sendiri. Misal imam baru isya rakaat pertama, dia masuk masjid belum sholat maghrib, supaya tetap sesuai dengan tertibnya. Ini pendapat pertama ya. Dia sholat dulu maghribnya dengan target misalnya kehilangan satu rakaat isya. Habis itu dia ikut berjamaah isya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak, dia ikut berjamaah isya. Setelah isya baru dia sholat maghrib. Dan ini satu-satunya keadaan yang dibolehkan mendahulukan isya dari maghrib karena sudah terlanjur masuk waktunya, dan jumlah rakaatnya tidak sama. Kalau jumlah rakaatnya sama, tetap tidak boleh didahulukan. Misal duhur sama asar, kita belum sholat duhur, imam ke masjid, imam lagi sholat asar. Apa yang kita harus lakukan? Ikut berjamaah, tapi kita niatnya duhur, imam niatnya asar, karena jumlah rakaatnya sama. Tapi kalau jumlah rakaatnya beda kayak maghrib dengan isya, maka caranya seperti tadi saya jelaskan. Mohon dijelaskan kepada kak yang tadi sebelum ini. Ada seorang akhwat yang mencoba mengadu domba antara ana dan istri. Dia menjelekkan istri via SMS kepada ana, lalu menjelekkan ana via SMS kepada istri. Jika kami menyebut ia munafik dan menyuruh ia bertaubat, apakah termasuk melaknatnya? Jawabannya tidak. Kalau kita menasihati, ini kan kita menasihati, jangan, bukan menuduh munafik ya. Tidak usah dituduh munafik, tidak perlu. Kita menasihatin, saya nasihatin dia. Kenapa kamu SMS begini, didudukin. Kenapa kamu ini istri saya begini, tidak bilang, saya tidak bilang, diluruskan. Maka itu berarti menasihatin. Ad-dinun nasihat. Kita enggak usah mengatakan dia munafik. Ya, tidak usah kita katakan dia munafik. Dinasihatin, kayak gitu. Maka boleh, itu dibolehkan. Tapi jangan sampai kita mengklaim dia, ini orang munafik, ini orang begini, mencaci maki dia. Dia berdosa dengan perilakunya, kita berdosa dengan cacian kita. Kan gitu. Jadi jangan sampai kita terlibat dalam hal-hal yang seperti ini. Dan ini saya sarankan ya, kalau memang ada akhwat yang seperti ini, ya di-delete saja. Nah iya, jangan diajak teman. Sudah jelas-jelas dia selalu ngirim gambar-gambar yang tidak benar, misalnya fitnah-fitnah yang tidak benar di BBM, di WhatsApp kah, di apa, WeChat, apa saja sekarang fasilitasnya, maka tinggalkan. Delete aja dan selesai. Cari orang-orang soleh saja. Dan ini juga penting ya, ini berhubungan dengan masalah rumah tangga. Bangunlah komunikasi sehat dengan pasangan Anda. Jangan mulai dengan suudzon. Seorang istri jangan pernah percaya kepada siapapun berita kecuali dari lisan suaminya sendiri. Begitu pula dengan suami. Jangan pernah percaya apapun tentang istrinya kecuali dia dengar langsung dari lisan istrinya. Bangun itu. Dan supaya itu bisa berjalan, dari awal cari orang yang soleh dan soleha. Jangan cari orang, jangan cari masalah hanya kena fisik saja, tidak, cari agamanya. Kata Nabi SAW, ya, fazfar bidzatid din taribat yadak. Carilah pasangan yang beragama, maka tanganmu akan aman, hidupmu akan tentram. Hidupmu akan tentram, gitu kan. Ustaz, ada orang yang diajak sholat, dia menjawab sholat itu harus dari hati. Apa benar pernyataan itu? Karena jika menjawab iya, maka dia berkata, apa ini? Maka dari itu, kalau belum ada dari hati, tidak perlu sholat. Bagaimana menjawab orang seperti ini? Ini alasan saya karena dia gak mau sholat, gitu kan. Dari mana sholat itu harus dari hati dulu? Bukan dari hati, tapi dengan ilmu. Dia belum punya ilmunya, kan gitu. Dia belum punya ilmunya. Hati itu nanti tempat menampung semua ilmu itu dan imannya, gitu kan. Bukan begitu, jadi alasan saja. Bisa juga dibalik sebenarnya nanti. Ya, orang bermaksiat karena hatinya yang suruh. Hati saya yang suruh kok, saya gak salah. Hati lagi yang disalahin. Tradisi Indonesia suka salahin orang ini ya. Sama dengan kalau lehernya sakit, salah bantal. Bantal yang disalahin, bukan bantal yang salah. Apa hubungannya bantal? Anda yang salah tidur. Tad, boleh gak apa ini? Boleh ya, berarti kita melaknat kelompok-kelompok sesat seperti Syiah. Saya sudah jawab tadi ini ya. Sahihkah hadis berikut, jika iya, apa kita tidak boleh atau sebaiknya membeli pakaian yang bagus? Barang siapa meninggalkan pakaian mewah karena tawadhu kepada Allah, padahal ia mampu membelinya, Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan sebagian sekalian manusia, kemudian menyuruhnya memilih sendiri pakaian iman yang mana ia kehendaki untuk dikenakannya. Saya tidak tahu hadis ini ya. Allahu a'lam, baru pertama kali saya dengar. Nanti insya Allah saya pastikan dulu, seperti tadi yang pertanyaan pertama ya. Mudah-mudahan Allah mudahin saya bisa dapatkan hadis. Bolehkah anak mengeraskan bacaan bismillah di surah Al-Fatihah ketika menjadi imam? Karena anak pernah baca kalau Abu Hurairah mengamalkannya. Kalau setahu saya, Allahu a'lam ya, yang kita dijadikan patokan oleh para ulama dalam bab sholat itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ingin membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, maka basmalahnya tidak kedengaran. Tapi baca ya, tapi dibaca. Bukan tidak baca basmalah ya. Karena sudah disepakati oleh para ulama, harus sholat itu Al-Fatihah dimulai dengan bismillah. Harus dimulai dengan bismillah. Tapi Nabi SAW tidak mengeraskan suara. dengan sir, nanti Al-Fatihah Alhamdulillah baru kedengaran oleh para sahabat. Jadi itu yang kami ketahui, dan itu lebih baik diamalkan karena Nabi SAW menjadi patokan. Terakhir Ustaz, bagaimana langkah-langkah merukyah rumah? Anda dengar harus menggunakan daun bidara. Bagaimana jika kita tidak bisa menemukannya? Sudah pernah saya jelaskan ini ya. Jadi kalau rukyah rumah itu, ambil air di baskom, kemudian bacain ayat-ayat rukyah sendiri, enggak usah panggil Ustaz, Anda sendiri bacain. Baca Al-Fatihah, baca Al-Qudsi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan beberapa surah tentang masalah sihir ya. Nabi Musa alaihissalam menghadapi, kalau tidak hafal cukup ini aja. Ini tiupkan di dalam air tersebut, niatkan menjadi air rukyah. Lebih baik kalau ada daun bidara. Apa daun bidara itu, sudah pernah saya jelaskan juga. Di Indonesia orang bilang pohon apel India. Tanya aja ke penjual-penjual pohon di pinggir jalan, saya mau minta pohon bidara. Oh, apa itu? Pohon apel India. Insya Allah dia sudah tahu apel India itu. Beli aja satu pohonnya. Subhanallah, pohon bidara itu harganya murah, dan kalau dia dicabut daunnya selalu tumbuh. Di rumah saya itu saya taruh, setiap saya petik pagi ini, sementara siang udah keluar daun baru. Dan itu sunnahnya Nabi SAW menggunakan 7 lembar bidara. Jadi kita ambil 7 lembar, di zaman Nabi SAW dihancurin dengan 2 batu. Kalau kita salah mungkin pakai ulekan bisa ya. Tapi kalau mau lebih canggih pakai blender gak apa-apa. Gak ada masalah. Di blender, kemudian dimasukin ke air tersebut daun bidaranya yang sudah hancur. Baru dirukyah. Nah, cara rukyahnya selain ditiup, tangannya diadukan supaya menyeluruh, tercampur gitu kan. Kalau untuk halaman rumah, boleh ditaruhin beberapa butir garam. Karena Nabi SAW pernah berobat, pada saat kaki beliau kena racun ya, sengatan kalajengking, beliau menggunakan garam-garam mematikan racunnya. Maka diletakkan, kemudian setelah dirukyah air tersebut diambil, disemprotin. Ya, disemprotin pakai semprotan setrika itu ya. Sambil semprot, sambil baca ayat Al-Kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Nas, disemprotin ke seluruh rumah. Kalau ada garamnya, itu hanya untuk dipakai di taman. Karena kalau dalam rumah bisa merusak cat biasanya kalau garam. Nah, kalau dalam rumah enggak usah pakai garam, kemudian diambil, disemprot, dan jauhi elektronik, enggak usah disemprot-semprot. Jadi semprot ke arah misalnya ada sofa, ruang tempat duduk kan gitu. Semprotin sambil baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, disemprotin, niatkan kalau ada jin di situ, ada sihir, keluar semua, musnah. Gitu kan. Itu namanya merukyah rumah. Dan itu halaman juga begitu. Nah, biasanya juga kalau ada buhul-buhul, ada memang ditanam oleh orang yang niat jahat sama kita, maka akan keluar buhulnya nanti, kelihatan dari air rukyah itu. Jadi Allah mudahkan kita menemukan itu, gitu kan. Itu metode merukyah rumah. Jadi saya sarankan memang jemaah saya untuk melakukan itu. Karena kadang-kadang subhanallah, rumah kita ada orang yang rumah tangga ribut terus suami istri. Enggak ada sebab, enggak ada angin, enggak ada apa, ada sakit terus. Bahkan ada seorang ustaz itu, subhanallah, ustaz ya. Nabi saya kena sihir, apalagi ustaz gitu kan. Tapi ustaz ini anaknya gadis 2 orang, setiap dilamar orang pulang pasti batal. Setelah diindikasi di rukyah, ustaznya pun kaget, ternyata memang dia juga kena sihir gitu. Nah, kadang-kadang sihir juga ini mungkin kita tidak masalah dengan orang, tapi mungkin rumah yang kita tinggalin itu dulu pernah ditaruh tumbal. Misalkan orang begitu, taruh kepala sapi lah. Karena semua yang dijadikan tumbal atau jimat itu pasti ada syaitannya. Pasti ada syaitannya. Nah, pengalaman teman-teman yang sudah rukyah itu, mereka apalagi kalau rumah yang sudah disihir, itu kalau sudah dirukyah itu dipakai pel gitu kan. Tapi mungkin kain pelnya dibeli yang baru, karena itu air rukyah ada ayat-ayat ya. Kemudian dipakai pel itu biasanya malah lebih efektif. Dindingnya dipakai semprot gitu kan. Nah, itu memang biasa ada yang bahkan pernah melihat di daerah Sumatera itu, saya disampaikan oleh beberapa ikhwah, itu yang memang ada ular keluar dari rumahnya, ada ular yang mati. Ya, itu mungkin dari setan-setan atau jin yang ada di rumah situ, keluar semuanya. Nah, biasanya selesai rukyah rumah itu rumahnya jadi tenang. Rumahnya lebih nyaman gitu. Jadi seperti itu kurang lebih. Apakah kita telah melakukan apabila kita telah melakukan sholat taubat dan berjanji untuk tidak melakukan dosa besar lagi, apakah dosa kita sebelumnya akan terhapus atau kita tetap mendapatkan siksa kubur? Jadi syarat yang disebutkan oleh Imam Nawawi untuk membersihkan dosa besar itu bukan sholat taubat, tapi meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina berhenti, lagi riba berhenti, lagi bohong berhenti. Yang kedua sesali, yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Dilengkapkan dengan ulama hadis dengan poin keempat, lalu dia sibukkan dirinya dengan ibadah. Kenapa banyak orang sudah taubat tapi masih terjerumus lagi? Karena dia tidak isi waktu kosongnya dengan ibadah. Masalahnya itu. Dia biasanya tiap malam di bar, taubat nih, nyesal sudah. Mungkin kena tabrakan, mungkin kena berantem sama orang di sana, terus dia merasa menyesal, oh, terus kemudian taubat. Tapi malamnya enggak pernah tahajud. Nah, dia sudah biasa begadang. Lari lagi ke tempat maksiat nantinya. Kembali itu karena tidak diisi dengan ibadah, ganti dengan ibadah, maka insya Allah akan aman itu. Jadi kalau dia sudah taubat, maka insya Allah tidak ada lagi bebannya dia, termasuk tidak ada siksa kubur ya. Waktu yang mustajab untuk melakukan sholat istikharah, jawaban dari sholat istikharah kita melalui apa saja. Waktu, tidak ada waktu mustajab untuk istikharah. Boleh dikerjakan kapan saja pada saat waktu itu memang dibolehkan untuk sholat. Yang tidak boleh malah kan kalau habis subuh sampai terbit matahari dan habis asar sampai terbenam matahari, kan gitu. Selain ini boleh dikerjakan sholat istikharah, enggak ada masalah. Jadi tidak ada waktu mustajab, tapi ketulusan kita, keikhlasan kita mengerjakan dan sempurnanya sholat dan doa kita, itu yang membuat ada jawaban dari Allah. Jawabannya bisa mimpi, bisa kecenderungan. Misal kita habis sholat, enggak usah tunggu-tunggu mimpi, kok 2 minggu saya enggak mimpi-mimpi gitu kan. Enggak usah pikir masalah mimpi. Mungkin tiba-tiba kita dapat informasi positif tentang orang yang kita mau nikahi misalnya. Oh dia mau pergi haji, oh ada keluarganya yang begini, atau kita dapat informasi negatif, maka itu termasuk isyarat. Itu kan, atau tiba-tiba kita tidak ada kecenderungan, ya, dan banyak hal lah. Atau tiba-tiba dia melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh yang membuat memang kita jadi ragu untuk melangkah. Maka semua itu jawaban dari istikharah. Bagaimana aku membunuh pembunuh di medan perang, di luar medan perang? Kalau memang dia berperang, dasarnya kemudian lagi istirahat di perkemahan, kita menyerangnya, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia pernah ikut berperang, kemudian sudah berhenti peperangan, lalu dia kembali ke negaranya, lalu kita menyerang lagi, tapi secara pribadi ya, bukan pemerintah yang suruh, maka tidak boleh, kan gitu. Tapi kalau pemerintah yang menyuruh, misalnya lagi tenang musuhnya, kemudian disuruh serang ke negaranya, pemerintah, wali amr yang memerintahkan itu berbeda, maka boleh. Bagaimana membunuh orang yang membunuh keluarga? Ya itu bukan urusan kita, tapi urusan pemerintah, tetap pemerintah. Ada orang yang membunuh keluarga saya, keluarga saya dibunuh seseorang, apakah saya boleh membunuh dia juga? Jawabannya gak boleh. Kenapa tidak boleh? Mau tahu jawabannya? Keluarga kita yang dibunuh, kalau dia memang dalam, dia dibunuh ya, dia memang tidak niat mau membunuh sebelumnya, memang dia dibunuh, dia terzalimi, maka dia sudah mati syahid, dia sudah dapat pahalanya. Ada apa kita mau balas dendam buat dia? Oh dia sekarang lagi nikmat kok, ya kan? Dia kan mati syahid, dia menikmati sekarang kehidupan akhiratnya. Yang membunuhnya ada hukumannya dari Allah, bukan dari kita. Kalau pemerintah datang untuk menghukumnya, menangkapnya, silakan kita laporkan, silakan. Tapi kalau kita membunuhnya tidak boleh. Maka dia berdosa membunuh kerabat kita, kita berdosa membunuh dia. Ada hubungannya, gitu kan? Bila wanita yang sudah dilamar, apakah harus mengatakan cacat anggota tubuh yang tertutup oleh jilbabnya kepada calon suaminya? Kalau seandainya suaminya memberikan syarat, mengatakan saya mau nikah tapi saya ingin tahu kalau memang ada penyakit yang kamu idap, atau misalnya ada cacat gak di tubuh kamu, gitu kan? Maka syarat begitu, dia sampaikan. Tapi kalau tidak ada syaratnya, maka tidak ada kewajiban untuk dia sampaikan itu. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan itu. Yang jelas di sini, kalau memang Anda melihat itu cacat sesuatu yang bahaya sekali, takut kalau nanti menikah, kata ulama, dia bisa membatalkan karena melihat itu dan dia tidak tahu sebelumnya, maka dibahasakan tidak apa-apa, dengan cara baik. Saya tidak bisa membedakan halal dan haram pada kondisi saya di kantor. Begini kondisinya. Di kantor saya sudah ada jatah atas penugasan dilakukan karyawan. Misal biaya hotel jatahnya per orang 500 ribu. Maka saya menandatangani bukti terima senilai 500 ribu tersebut. Namun setelah dilaksanakan, terkadang kami mencari tarif hotel yang harganya di bawah 500 ribu. Dan sisa tidak dikembalikan ke kantor. Contoh lain, biaya transport taksi mendapat jatah per orang 100 ribu. Tapi kami memilih menggunakan busway yang lebih murah. Dan sisanya disimpan untuk tidak dikembalikan kantor. Apakah sisa tersebut bila tidak kami kembalikan termasuk uang haram? Saya bertanya pada beberapa teman, ada yang mengatakan itu uang haram karena kita sudah menandatangani bukti terima senilai uang tersebut. Namun beberapa teman ada juga yang mengatakan itu halal karena itu memang jatah per orang dan sudah menjadi milik yang menerima. Ibarat siswa yang melakukan ujian diberi waktu 2 jam tapi selesai 1 jam. Maka sisa 1 jam terserah siswa itu mau keluar ruang ujian atau menerima jawabannya. Maka terserah pula sisa uang itu mau digunakan untuk apa. Bagaimana Ustadz, mana yang benar? Ini kalau mempertemukan antara sisa waktu ujian dengan uang yang dicuri itu lain. Bagaimana cara mempertemukan itu? Jadi begini, kalau seandainya yang ditandatanganin itu di awal, sebelum kita tugas ke Bali misalnya, ada penandatanganan, ini biaya transport, ini biaya hotel, ini biaya ini biaya tanda tanganin. Perusahaan sudah memberikan, kan gitu. Kita diberikan jatahnya. Tiba di sana kita dapat yang lebih murah. Maka yang terbaik adalah, kata para ulama, orang mukmin itu tidak boleh tutup apapun. Tanya perusahaannya. Saya terima uang 10 juta transport saya. Tiketlah, akomodasi, segalanya gitu. Kalau misalnya saya mengeluarkan lebih sedikit dari ini, hotel yang dikatakan misalnya 500 ribu hotelnya, saya dapat hotel 300 ribu. Halal gak ini buat saya? Untuk saya sudah semua, tanyakan. Kenapa harus jadi PR terus gitu? Maka 10 tahun kerja 10 tahun bingung terus, ini halal gak ya? Tanya aja. Sekarang ini kepada bagian adminnya, sekarang ini kalau saya tidak pakai seperti ini, halal gak? Oh, memang sudah dijatain buat kamu. Selesai, satu kalimat itu sudah menghalalkan semuanya. Hilang kebimbangan gitu kan. Tapi kalau seandainya, ini kalau ditandatangani awal, kalau kita pulang dari sana baru disuruh buat laporan, kita buat rekayasa laporan, haram. Memang anggaran dikatakan hotel 500 ribu, tapi kita dapat 300 ribu, kita disuruh laporin apa adanya, laporan. Jangan buat laporan palsu, haram, gak boleh. Gitu kan? Ingat saudaraku, uang itu, harta itu diberkahnya, bukan kuantitasnya, bukan jumlahnya. Pernah tahu gak di masyarakat ini ada orang gajinya, subhanallah, bukan gaji deh, orang yang ngumpulin bekas-bekas gelas aqua tuh. Coba tanya, sekali-sekali kalau mampir tanya, Pak tinggal di mana, anaknya berapa? Rata-rata kalau saya tanya, 5-7 anaknya. Ada yang 9 anaknya, ngumpulin gelas aqua. Berapa dia dapat uang? Hidup, Pak, hidup. Semua sekolah? Sekolah. Ada orang lain pegawai. Di kantor itu cuma bagian buat-buat teh. Bersih-bersihin kamar mandi. Gajinya berapa? 1 juta per bulan. Baik. 1 juta, anaknya berapa? 3. Tinggal di mana? Kontrak. Mertuanya masih numpang sama dia. Cukup? Cukup. Ada orang gaji 10 juta, tinggal sendiri, bujang, gak cukup-cukup. Mohon maaf ya, jangan ada yang tersinggung yang bujang-bujang ini. Jadi tuh diberkahnya, bukan kuantitasnya, gitu kan? Kalau berkah di harta itu Allah kasih, sedikit pun bermakna, gitu. Bermakna. Jadi jangan pernah berpikir bermain curang, kan? Kita bisa mengambil uang sekarang lebih, berapa yang lebih itu? 5 juta, 7 juta, habis itu habis. Uang haram itu subhanallah mendatangkan penyakit. Kadang-kadang kita ditimpa penyakit lebih besar daripada apa yang kita ambil loh. Hati-hati, itu paling sering terjadi penyakit tuh. Kena penyakit. Atau anaknya yang sakit. Atau dia masukkan ke bisnis dari uang haram, bangkrut usahanya. Sumbernya memang dasarnya haram. Ada satu teman saya, bukan teman, paman saya di Malaysia cerita. Ada satu datuk turunan raja, ini terlepas dari Malaysia atau Indonesia ya. Tapi ini kejadian diceritakan kepada saya gitu. Waktu saya lagi lasik ke sana operasi mata itu hari. Dia cerita, dia bilang ada di sini datuk punya uang 5 juta dolar. Hubungan sama satu orang pejabat di Indonesia, tidak disebutin namanya. Saya juga tidak perlu tahu itu, tapi saya ambil pelajarannya itu. Lalu dia bilang, pejabat ini kita bilang, ayo deh investasi di Indonesia, bisnisnya ini. Si datuk itu masih ragu gimana caranya. Lalu dia datang ke sana, kata paman saya, dia ambil Quran, dia bilang, orang Indonesia ini bilang kepada Muslim Indonesia, bilang kepada Muslim Malaysia ini, apa anda percaya ini? Diangkat Quran. Dia bilang iya, saya percaya, kata si datunya. Saya bersumpah atas nama ini, saya akan jalankan amanah uang anda. Gitu. Udah, 5 juta dolar ditransfer gara-gara Quran. Sebulan pertama masih telepon, sebulan kedua mati teleponnya, sebulan ketiga hilang sama sekali, gak tahu di mana. Subhanallah, datuknya ini kebetulan punya kelebihan uang, dia tetap jalan sambil ikhtiar coba. Setahun kemudian dapat informasi orang itu di Singapura lagi cuci darah. Dan biaya yang dia pakai untuk cuci darah itu berlipat-lipat dari uang yang dia pakai. Gitu loh. Berapa banyak uang yang dia keluarin, orang tidak sadar karena uang haram. Hati-hati dari uang haram gitu. Jangan sampai dibiarkan ini anu ya. Jadi kalau memang anda sudah buat laporan rekayasa maka tidak boleh. Kalau dari awal maka tanyakan kepada perusahaan. Kalau perusahaan bilang memang itu sudah jatah, enggak masalah. Nanti jangan pakai baso, yang penting tetap kerjain pekerjaan yang baik, ya sudah. Itu sudah halal gitu kan untuk kita. Saat ini saya menyimpan uang haram, Ustaz. Masya Allah. Karena sudah suatu kondisi pada saat itu saya terpaksa dan tidak dapat menolaknya. Tapi sampai sekarang waktu itu tidak saya gunakan. Karena saya tahu itu bukan hak saya. Saya pernah dengar Ustaz menyampaikan bahwasanya uang haram tidak bisa dialihkan lewat sedekah atau untuk membantu masjid. Lalu uang itu harus saya apakan, Ustaz? Kondisi uang itu sudah tidak bisa dan tidak mungkin saya kembalikan. Tapi saya tidak mau juga menyimpannya Ustaz. Bagaimana cara saya membersihkan dosa? Keluarkan saja. Itu memang kita keluarkan, dikeluarkan karena dia haram, bukan karena sedekahnya. Karena sedekah Allah enggak terima kecuali dari uang yang halal kan. Tapi kita keluarkan dari kita karena itu adalah uang yang haram. Enggak boleh ditahan ya. Semua yang haram jangan ditahan karena berbau penyakit. Keluarin semua, jangan ditunda. Di rekening kah, di rumah kita kah, keluarin aja. Ya mungkin ada orang lewat fakir miskin dikasih silahkan. Tapi itu tidak ada pahala sedekahnya. Ya, karena itu memang dasarnya uang haram. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah suci tidak terima kecuali yang suci itu. Jam berapa ini? Wah, anda bisa poligami 5 menit. Jadi poligami Selasa depan ya. Sepakat? Baik. Jadi masalah poligami terlalu panjang ya. Walaupun yang laki-lakinya semangat nih kan. Mungkin begitu dulu. Insyaallah Selasa akan datang baru kita bahas. Bismillah. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.